Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil azizil karim, wa'mur ahlaka bis salati wasbabir alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, wal'aqibatu littaqwa. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadrat al-afadil, para masyayikh, para sesepuh, para alim, para kiai ingkang sangat-sangat kula ta'zimi, ingkang tansah dipun mulyakaken Allah, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Bupati dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Madiun, yang saya hormati Bapak-bapak dari Muspika, Bapak Kepala Desa, sedaya perangkat lan tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, kanca-kanca panitia, kanca-kanca Karang Taruna yang saya cintai, yang saya banggakan, para bapak, para ibu, para sederek, hadirin hadiratin aizukum jami'ah. Mika naos dalu menika sareng-sareng, monggo kita takarrub dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir tiga kali sareng-sareng. Monggo. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Dalu menika kula disuwun kalih kanca-kanca panitia supados ngaturaken pitutur nuturi para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur lan sedaya jamaah ingkang sami hadir dalu menika. Khususe kula niati nuturi awak kula piyambak. Nun sewu hadirin rahimakumullah. Tutur-tutur niku gampang. Kabeh wong ya iso pancen nuturi niku gampang, sing angel ngelakoni. Akeh wong sing pinter nuturi wong liya tapi gak pinter nuturi awake dhewe. Gak kurangan wong sing alim cangkeme tapi bodho atine, bodho amaliae, bodho akhlake. Namine jarkoni iso ujar tapi ora iso nglakoni. Sual bedah kecantol katil ora gelem dondomi, kakean kojah kakean dalil ora gelem nglakoni. Nek dalil pinter kula taala. Kula sedhele wis selem. Sama nek gelek wong pinter ning Indonesia niku pirang-pirang tiap tahun fakultas perguruan tinggi menelurkan puluhan ribu sarjana dari berbagai jurusan. Sampan gelek wong sing pinter-pinter butak sirae nganti tembus bokonge wakeh. Sarjana sing ditulis renteng-renteng ditulis sak folio ku gak kamot. Wis ditulis dawa jenenge dawa pisan. Prof, mbah profesor, mbah provokator. DR, DRS, IR jenenge tawa Maruta Klapa Nata Bata Lima Mangkurandha Uda tanpa busana. Mburi sing ana SH, MH, MHum, MSI, SMS. Cek ketambahan BH. Wakeh. Tapi ngelek sing bener rada angel. Mergo pinter tapi ora bener, akhirnya kathah sing kebli nger. Wong pinter akeh. Kula nek pas pemerintah wonten kasus nopo, wonten masalah nopo, ningali TV. Ono acara pengamat-pengamat semua ngomong, ini harus begini, itu harus begitu, ini harus begini, itu harus begitu. TV ku tu tak sadu iya. Ngomong tok rauno bukti ini. Saking anak ku eleng-eleng TV ku kredit, nah ini urung lunas. Mulanya pun kaget. Akeh wong sing pinter ngajak rukun, tapi dekne dhewe ora gelem rukun. Akeh wong sing pinter obrak-obrak kerja bakti, tapi dekne dhewe ora melu kerja bakti. Akeh wong sing pinter narik urunan, tapi dekne dhewe ora melu urun. Nek narik ya olehan wong pancen pinter. Takoni koncone, Mas, sampean ora narik sampean dhewe wis urun apa durung? Sopo? Aku. Aku nek perkara urun iki gampang. Ya gampang wis to durung, ya durung. Temreki enten sing model ngoten niku. Wong ya isih urip. Ya kok dawa umure. Pancen nuturi niku gampang, sing angel nglakoni. Tapi senajan ngoten Bapak Ibu, nuturi gampang, nglakoni angel. Tutur-tutur mboten angsal prei. Terus Kanjeng Nabi pesen ten kula panjenengan, muru bil ma'rufi wa illam taf'alu wa nahu 'anil munkari wa illam tajtanibu. Perintah sira kabeh kelawan kebagusan. Senajan siliramu dhewe durung iso nglakoni perintah. Nyegao sira kabeh saka kemungkaran. Senajan awakmu dhewe iku durung iso ngedohi. Sak mboten-mbotene angsal ganjarane nuturi, angsal ganjarane nyuduhno. Cocok kalih ngendikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Sapa wonge sing gelem nyuduhno marang kebagusan, wong iku bakal oleh ganjaran padha karo ganjarane sing nglakoni kebagusan mau. Ana kanca sampeyan ora gelem salat. Mari ngono sampean suduhno, sampean omongi, sampean kandhani, akhire wonge gelem salat. Sampean oleh ganjaran padha karo ganjarane salat. Ono kanca sampeyan gak tau gelem ngaji, terus sampean tuturi, sampean omongi, sampean kandhani, akhire wonge gelem ngaji. Ngono ku sampean yo oleh ganjaran padha karo ganjarane ngaji. Ana tangga sampeyan sing sugih tapi medhit ora tau sedekah. Terus sampean tuturi, sampean ngomongi, sampean kandhani, akhire wonge dadak dadi loman gelem sedekah. Ngono ku sampean nyoleh ganjaran padha karo ganjarane sedekah. Ana maling, penggaweane nyolong. Kenapa ya malinge kok nyolongan ya? Terus sampean tuturi, sampean ngomongi, akhire mendoleh nyolong, prei oleh dadi maling. Sampean nyoleh ganjaran padha karo ganjarane. Kok ganjarane maling, ganjarane ninggal nyolong. Niki nggih, kosok wang sule, wa mendela ala syarrin fa alaihi mithlu wizri fa'ilih. Sapa wonge nyuduhno marang keelekan, senajan wong iku ora melu nglakoni, ya melu dosa, nanggung dosa padha karo dosane wong sing nglakoni. Ana bocah nom-noman ora niat mendem, lha kok sampean bombo. Kowe ora wani mendem, gak lanang. Akhirnya bocah mendem tenan. Alah sampean ora usah melok nyekek botol, ora usah melok. Sampean wis oleh dosa padha karo dosane. Ana wong ora niat nyolong, lha kok sampean aja-aja. Iya, lho wong mau wedit gedange sula. Colong sewet. Gak ngono gak ngira kenung. Colong, colong tenan. Sampean rasa melok nyolong, rasa melok mangan. Kuwi sampean oleh dosa padha karo dosane nyolong gedang mangan. Colongan gedang. Paham nggih omongan kula nggih? Bapak Ibu, menungso niki wajib genten ngelingno. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabar. Saling wasiat kelawan kebenaran, saling wasiat mewasiati kelawan kesabaran. Wattawasau bil marhamah, wasiat mewasiati dengan kasih sayang. Lapo ngeten ujare para seposien, wong iku gak iso ndelok citoke dhewe senajan sirai meluntir mengguri. Mergo nek sirai meluntir citoke ya melok meluntir. Iso ndelok tapi kudu kanggo pengilon ngarep ngguri. Halo. Sak pinter-pintere menungso gak kirono sing iso nyebul klilipe dhewe. Nek ana wong nang iso nyebul klilipe dhewe, iku berarti lambene moler duwa. Butuh disebulno wong liya, nun sewu. Dokter niku kulino nyontek wong lara. Pawena blus blus blus blus. Tapi lek doktere dhewe sing lara, kok nyontek awak dhewe, gak kira iso. Butuh disontek dokter liya. Dukun suwo, pinter nyuwuk wong liya. Itu cilik apa itu gede? Sembar sembur. Tapi kok nyuwuk awake dhewe, gak kira iso. Ten mriki wonten penjahit. Penjahit iku pinter gaweno klambine wong. Tapi sampean delok, penjahit iku rata-rata klambine elek-elek. Mergo sing apik didol. Tukang mriki wonten tukang. Tukang iku pinter gaweno omahe wong liya. Pinter, tapi tukang iku rata-rata omahe ya durung dadi ya ngono. Ora kober ndandani omahe dhewe ora ana upahe. Guru mulang anake wong liya. Pinter ya enak ngono. Mungkin mulang anake dhewe kaco. Kula gadah kanca ustaz. Mulang anake wong liya ya enak ngono. Tas-tas-tas ngono. Bagaimana anak-anak? Sudah paham apa belum? Kalau belum paham silakan bertanya. Jangan sampai malu bertanya karena malu bertanya sesat di jalan. Enak. Mulang anake dhewe ya kaco. Apa? Ora telaten iso godhag-godhakan karo anak. Anake anggere dikongkon ngaji mbulet tandak cek dilungguhno. Ayo diwaca. Waca-waca. Menunggu anak ora iso maca terus nangis, jono li ngono mewek. Mewek. Dadi anak yang ngarep diulang wong tuane tangane mesti ngomwene. Apa tanganmu ngono? Siap-siap, Pak. Siap-siap mumpung urung. Ngapunten, kula niku biasa ceramah di hadapan ribuan jamaah. Biasa. Tapi kon ceramah nang ngarepe bojoku ijen, gak wani. Gak terhormat. Misale bojo kula pas wayahe ngambek nang terus tak ceramahi, ayo lho. Assalamualaikum. Aku salam urung rampung wis dipret tinggal ngale. Makane bojo kula niku belas ora kagum karo ceramah kula. Belas ora kagum. Sing kagum karo ceramah kula ya wong liya jenengan-jenengan ngoten niku, ana sing gawe jeneng Anzamania. Ana sing kul huailik mania. Bojoku balas ora kagum. Bojoku lo malah kagum gak leh ceramahe kiai liya. Lek enten pengajian nggih kula kan bidal, ngoten niku isuk panggih kula mesti laporan. Bah. Kadang-kadang ya bah, kadang-kadang nyilaku ya yang. Saman gunyone kok gak enak sih. Bojoku kuwi nek nang ana ngarepe anake, lek nyeluk kula bah, mergo nyelukno anake. Tapi lek gak nang ngarepe anake, nyeluk kula yang. Enggak boleh iri ya. Yang mambungi lho, kiai crito ngene. Wis tak war. Aku wis ngomong ngono ket biyen. Ini saman sing ngomong ya seje. Saman sing ngomong seje. Anjane jujur. Suami mana yang menang sama istri, saya pengen tahu. Masih asistennya bupati lho ketek gagae koyo ngono. Enom ali sentak bojone goblok dadak kok. Lho memang saya sering sampaikan kan, dalam kehidupan berumah tangga hubungan suami istri undang-undangnya mek loro. Pasale, pasal 1 istri tidak pernah bersalah. Pasal 2 apabila istri bersalah, lihat pasal 1. Bunyinya istri tidak pernah bersalah. Masa piantun putri niku nate salah wong mboten nate salah. Pengalaman pribadi nggih. Kula nate zaman kathah duren usum duren nika mulai ngaji niku tumbas duren mboten kathah namung kalih nyangkingno istri tercinta karep kula ben dilem. Sing siji rodok gedhe regane 70.000, sing siji rodok cilik regane 40.000. Bareng tutuk omah takokno regane. Ngene iki piro regane? Suka usah takon rego nang dipecah ayo dipangan bareng-bareng. Pengen regane kok ora oleh. Akhirnya kula sanjangi sing gedhe iki 70.000, lah sing cilik iki 40.000. Ngene iki 100.000. Enggak iya, duit 100.000 ditukokno ngene, kemenyek. Aja lagek kuwi kiai dikemenyek-kemenyekno. Karepku ngrayu malah dicelatu, kepengen oleh lem malah kena satem. Salah, gantian dekne senengan kula kan pelem. Zaman kathah pelem, dekne keng pasar nyangking ning pelem kula ping telu niku kecut terus. Ya mau ngrumangsani salah, bakul sing disalahno. Tak pangan kok kejute ngene. Ancene bakul ra kene dipercaya lambene. Gek meng ditakoni yo lega-legi iki Pak ya kejute ngene. Kula tangleti lah sak kilo regane piro? 10.000. Rasane ati ya 10.000 njaluk legi aku. Tak punya tak batin rawani omong aku. Tak omongno dadi kok. Tak batin ngono ae. Akhire kula kei pelajaran, kula mulai pengajian mampir ten pasar tuku pelem. Legi tapi ya larang. Sak kilone 10.000. Tutuk omah kilo pelem insyaallah legi dioncei pangan. Pira ngene regane? Sop sah pira? Pira-pira? Sak kilo 10.000. Bener wong lanang regutak menyang. Ndek jajar. Kuwi ngenane kecut bakul sing salah. Saiki diolehno legi, bojone sing diumpah-umpah. Bapak Ibu jemaah ingkang dipun mulyakaken, kula wangsuli. Uang iku gak iso ndelok citoke dhewe. Sak pinter-pintere menungsa, gak kira iso nyebul kelilipe dhewe. Butuh disebulne wong liya. Mulane terus dikengken genten ngelingno. Lah repote menungso iki rada angel nek dielingno. Menungso iki rada ewuh nek dituturi. Napa o? Siji. Menungso niku gadah watek husnudzon ning awake dhewe. Rumangsa luwih apik ngungkuli asline. Rumangsa luwih gagah ngungkuli asline. Rumangsa luwih bener ngungkuli asline. Cobi Bapak jenengan nate foto KTP. KTP ini dadi terus jenengan ningali fotone ngoten niku nek menurut perasaan panjenengan ganteng asline atau ganteng fotone? Ganteng asline. Kadang-kadang fotoe diseneni ngene iki fotoku gosong kabeh ngene iki. Padahal wong ya pereng kok. Menungso niku gak ada penyakit gawan bayi sing repot tambanane. Sampai dokter spesialis gak ngarah iso nambani. Napa niku penyakit gawan bayi sing wangel tambanane. Tawar karo eleke dhewe tapi ora tawar karo eleke wong liya. Elek kok kaya apa nek eleke dhewe sedengan. Senajan sithik cilik nek eleke wong liya ketok gedhe. Ketek lho ketek. Yang mriki nek masane napa? Blobok. Blobok. Cilik nyelempit napa joane mripat. Cilik. Tapi nek bloboke wong liya cetha welo-welo. Padahal cilik, bloboke dhewe. Mbok gedene sak melon ya ora ketok. Sampai sak kecut-kecute kelek. Iku nek keleke dhewe sedengan. Kau ngecut kaya apa nang keleke dhewe? Diusapi seret terus diambu. Seger. Kelek rasa stroberi. Iki kelek nomor 1 sak Madiun. Nang keleke dhewe ya seger. Nah, coba apa? Diusapno kancane kok jengkelangan butuh. Kok kelek. Entut dilentut. Sak basin-basin entut. Kuwi nek entute dhewe sedengan. Ini lho sing ganteng-ganteng gagah-gagah ana sing ngobos tes. Ambune mobal-mobal ya ora karuan. Ate menurut ilmu perentutan semakin tidak bersuara kan semakin basin. Nanti kapan tes? Lha lah basine standar internasional. Ndak milih tit ora patek mambu. Niki umpama ana sing tes. Nah sing ngentut ya biasa. Ki hawane sate ayam gek mengkae ya. Ngono ae tanggane sing bingung. Wae sapa metu. Jere sing ngentut wae sapa-sapa ndah nang dirasakno gak wis. Nang sing kelangan ora sedhek kok sing nemok bingung. Niki watet. Lek eleke maneh menungso iku nek diomongno apa anane gelo. Diarani ya gelo senajan cocok. Coba ana wong mau medit medit tenana nang sampean lono, Bu, sampean nek mau medit to, Bu, mesti gelo. Ana wong wedok nang cerewete. Kaya sandir ndelap. Sing lanang diceladu apa maneh wayah tahun pelajaran baru. Siap-siap wong lanang. Pak, anakmu wayah ndasono sekolah niku butuh biaya akeh. Gurune dhuwit aku sing gawane wong wedok sing go dhuwit ngono awet. Wong lanang gak dhuwit gak kira awet, tapi anakmu nek jalu skrop dan ngaji gak kira jalu sangu sampean. Makane sampean nek butuh dhuwit jalu anak aku. Lah aku sing nyimpeni ngono ku awet. Gurune dhuwite. Ngono ku nang sampean lakno, Bu, sampean nek cerewet awet mesti gelo. Kok kelakuan. Kelire awake lho, kelire awak. Dadi lakno apa anane kok gelo. Ana wong ireng ya. Ireng tenan kan. Sak desa ya setuju nek iku ireng ra usah musyawarah. Manyen ireng sak balung-balunge. Ngono kuwi nang sampean lakno, Kang. Sampean nek ireng to, Kang? Mesti mureng-mureng. Apa maneh wong ireng nang bolono kuning? Ana wong ireng nang sampean lakno. Sampean iso kuning kulite ngono nek adus sabunane apa? Nah, siap-siap ditapok uang sampean. Angel kongkon nrimo kenyataan. Ana wong bodho kon nrimo kenyataan nek awake bodho. Mboten purun, rumangsane pinter. Ana wong elek kon rumangsane eleke, gak gelem, rumangsane ya apik. Ana wong keliru, salah, kon nganggep nek awake keliru, rumangsane nek awake salah. Mboten purun, rumangsane ya bener. Niki watek. Terus berikutnya, wong iku mundak pangkate. Mundak angel tuturane, mundak sugiye, mundak angel tuturane, mundak ilmune, mundak angel tuturane, mundak umure, mundak angel tuturane. Lah sing paling angel dituturi iku wong sing kulino nuturi wong. Contone sing ngomong dhewe iki. Iki mokonge ya ame tame wong angel tuturane. Heh, mundak pangkate, mundak angel tuturane. Bupati nuturi camat. Enak. Bres bres bres bres bres bres. Enak. Camat kon nuturi bupati meruntus kemringet. Mundak ilmune, mundak angel tuturane. Guru nuturi murid. Enak. Belajarnya rajin, disiplin. Awas yo nanti kalau enggak belajarnya enggak rajin enggak naik kelas. Enak. Murid kon nuturi guru. Masuk yang aktif. Saman ki dibayari negara. Dua negara ki dua rakyat. Ram lebu bedo karo korupsi. Nurut napa mboten? Ngamu. Uang iku munda umure, munda angel tuturane, munda tuwek, munda angel tuturane. Podo-podo dituturi, niku gampang cah cilik karo wong tuwek. Contoh. Ana bocah cilik sore-sore mari asar mathuk maghrib. Wis ape azan maghrib. Berbal-balan nang durung adus karo bapakne diomongi. Nak, wis sampe azan maghrib lho ya, nang adus. Wis gedhe adus dhewe, engko tak keri ngaji. Ayo adus. Anake sapa? Yah mene durung adus. Gak adus, saduk bokongmu. Adus napa mboten? Adus, padha disaduk bokonge karo bapakne. Saiki gantian. Anak wis mari adus, pakaiane rapi, sarungan, kopian, siap budal ngaji. Bapakne mari ngombongno pitik. Saya kelewas, kelewas urung adus. Neng karo anak diomongi, Pak. Wis sampe azan maghrib, neng adus. Wis gedhe, neng adus dhewe. Bapak sapa ya ini kok durung adus. Aduh, gak adus tak saduk bokongmu. Adus napa mboten? Mau ureng-mureng, ayo muni opo pisan kan, tekek gulu nem pisan. Bayi nuturi wong gerang ngono. Ya tunggale nuturi wong waras karo nuturi wong loro niku gampang ndi? Ayo-ayo do kopok. Nuturi wong waras karo nuturi wong loro niku gampang pundi? Gampang nuturi wong loro. Wong loro ora usah dituturi, wis eling dhewe. Ora usah dituturi ya sadar angger ditiliki wong ngene. Dongakno aku ya. Dongakno aku. Nek loro, nek sik waras-waras niki wangel tuturane. Mulane ngomong karo wong waras ini gak hati-hati bahaya. Iki do waras kabeh to. Mulane aku yo rondo hati-hati. Kuwatir salah. Niki kula sampeke tujuane napa? Kula panjenengan iki nek nampa pitutur, dari manapun datangnya, selama itu baik, manfaat, maslahah, ayo diterima. Apa iku Quran, apa hadis, dawuhe para masyayikh, dawuhe para ulama, selama iku apik, ayo dimanfaatke. Walaupun ngenei awake sampeyan, loro. Dituturi kenean loro. Tunggale kula sabene ngenei wong sing tukang nganakno duit. Lah wong ngutangi jom kok mbayare cagak listrik. Ngutangi undi-undi kok mbayare bal. Kon nutukno bosok-bosok aku. Ngono kuwi ana sing payeng kenean, tapi nek diterima kanthi apik, hidayah Allah mlebu baleng. Aku kena iki. Aku kena iki. Prai-prai, tobat-tobat. Ngono. Tapi nek sing trimane elek kenean payeng iso muring-muring kok kiai taek to kuwi ngono kuwi ya eneng. Anggep jamu nun sewu. Halo. Jamu niku diombe pahit. Jenenge jamu. Ya ana jamu legi arang-arang kanggo cah cilik. Nek sampean putune wis 7 sirahe ngelu adem panas mosok akeh ngombe kontraksin. Jamu niku diombe pahit, tapi nek bar awake seger. Dituturi kenean, payem pahit no ati loro. Tapi nek ditompo kanthi sabar, insyaallah dadi tombo. Kadang mboten kok. Ono kiai ngaji kenean payem ngono kuwi iso. Mau uring-uring, nggih adek congore kiai. Kiai kok dicongor-congorno. Pun, kula namung badhe ngelingke ten kula panjenengan, betapa kula sampean wis urip ten gene zaman zalzalah, gonjang-ganjing. Subhanallah. Ayo tak jak angen-angen dawuhipun Allah ten kene hadis qudsi dawuhe Gusti Allah tapi mboten termaktub dalam Al-Qur'an didawuhne Kanjeng Nabi namine hadis qudsi inni lahimmu bi ahli al-ardi adaban fa idza nadartu ila ummari buyuti wal mustaghfirina bil ashar wal mutahabbina fillah sharraftu adabi anhum artosipun sak temene ingsun Allah iku nejo arep nibakno azab bencana yang besar, musibah, malapetaka ning gone penduduk donya, nang gone menungso. Mergo napa? Gusti Allah wis ngetem delok menungso gregeten. Mau mangkel poli basa mediyane apa? Kerkut-kerkut. Nek cara Bojonegorone kerut-kerut. Iya, gregeten pol mergo nontok tingkae menungso. Dikon ibadah malah do mblara. Dikon salat malah do maksiat. Dikon ngaji malah menteleng nang ngarepe TV. Dikon wiridan malah rasan-rasan. Kon yasinan malah do gendaan. Kerut-kerut. Apalagi sekarang dengan adanya HP. Gara-gara HP kula panjenengan niki lebih banyak ngisi pulsa daripada bersedekah. Lebih sering pegang HP daripada pegang tasbih. Lebih sering baca SMS daripada baca Quran. Lebih sering nelpon daripada silaturahim. Lebih sering bluetooth daripada tahajud. Asli Gusti Allah gregeten. Lah ya, menungso tak gawe iki tak kon ngibadah kok ya tambah blara. Tak kon taat malah do maksiat. Gregeten. Eh, apa digeyetki kabeh. Lho bareng Gusti Allah ningali enten telung perkara. Ora sida ditibakno bencana. Ora sida ana musibah. Ya mung sebagian sing mokong-mokong wae dicipi minangka sebagai peringatan. Kan musibah datang itu pasti daerah yang kena musibah itu ada yang tidak beres. Pernah saya sampaikan, Aceh itu sebutannya medeni wong, kota Serambi, Serambi, Mekah. Tapi ternyata apa? Isinya di sana sarang teroris, buwot, peredaran ganja dan narkotika, pusatnya di sana. Maka beberapa tahun yang lalu Aceh diporak-porandakan oleh Al-Mukarromah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Mesti ono sebabe, porong cari kota santri. Tapi sekarang kok mirip ibu kota Malaysia, bukan Kuala Lumpur, tapi Kuala Lumpur. Sana itu kriminalnya tinggi. Halo, Jogja, ujare wonge alus-alus, bosone ngilamit-ngilamit, toto kromone unggah-ungguh. Tapi beberapa tahun yang lalu diguncang gempa dengan skala tinggi. Opo-o. Hasil survei dan riset membuktikan Yogyakarta itu pusat penjualan kondom terlaris di Indonesia. Kondom paling laris ana kono. Niki sing tuwa garo, ge opo Pak kondom? Buntele gedang goreng. Lah biar enggak terjadi bencana, ternyata donya iki ana tumbale. Allah badani bano adab musibah bencana bareng ningali telung perkara gak sida ditibake karena tiga perkara ini dari tumbale donya. Bapak Ibu, ternyata donya niki enten tumbale. Selagine sik ana tumbal telung perkara iki gak bakal terjadi bencana, musibah, malapetaka. Nun sewu. Nah, tumbale donya niku ora kok keris, ake, sabuk, merah delima, kol buntet, orang kuyak tumbale pilkada. Iki bupatine kan ape maju maneh to. Kirim salam njaluk ndongakno, ya tak sampeno to ngirim salam. Sampeno tok ora nambahi mbok dadi mbok ora. Halo. Napa tumbale donya? Tumbalin dunia telung perkara. Nomor siji, omari buyuti. Wong-wong sing makmurno omahku, jare Gusti Allah. Wong-wong sing makmurno daleme Allah. Napa? Al-masajidu buyuti fid dunya. Masjid-masjid itu daleme Allah di dunia. Jadi sing iso dadi tumbalin dunia, dunia ini selamat. Nomor siji, wong-wong sing makmurno masjid. Tegese ngeramekno masjid. Ora kok ngrameni no masjid. Jadi akeh bocah-bocah sing ngrameni no masjid mboten ngramekno masjid. Aku tau ngaji ngene iki dibawa entah gampang to masjid pengen rame diobong. Lho nek iki mangke tiga niki kula jenengan lampahi masyaallah. Urip niki iso enak, damai, tentrem, barokah sesuai karo idam-idaman kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Urip niki iso seneng, sampai mati yo iso seneng. Mosok pa ono wong mati seneng? Enten. Al mautu tuhfatul mukmin. Wong mati nek nggawa iman niku seneng. Jare Kanjeng Nabi, wong mukmin nek mati kuwi padha karo marani berkat. Berkat dudu sembarang berkat, berkat masakane Gusti Allah, spesial. Padha karo sampeyan lho bapak-bapak, arep kenduren, bancaan, kondangan, nomé wong sawuge nek ngerti nek berkate gawedhi. Ngono ku semangat napa mboten? Semangat. Lah wong nek mati ning nggawa iman, niku padha karo marani berkat, berkat masane Gusti Allah. Seneng. Saking senenge, getaran senenge roh itu membawa perubahan ke wajah. Kala nek lanang yo ketok tambah ganteng, nek wedok yo ketok tambah ayu, saking bahagiane roh. Nalika roh dicabut, diketokno kenikmatan-kenikmatan swarga. Roh tekan gone sikil sret, ketok sungai-sungai yang mengalir di surga, cabut maneh tekan dengkul, ketok istana-istana mewah di surga. Roh teko weteng, ketok omae sing ning swarga, roh teko dodo, ketok kamar-kamar sing ning swarga, roh teko nggone ndukure dodo kene, ketok widodari sing molek-molek montok-montok calon istrinya, roh tekan kene, ketok bokonge widodari. Semoke. Allah. Oe. Matine wapi, mulane biasane cirine nek lanang tambah ganteng, nek wedok tambah ayu. Wonten kok kula nate ngertos. Ana wong matine karo uripe ganteng matine. Mati sumelenggo ganteng ketok gagah, padahal uripe wonge biasa, wonge melur nang mlakune sayak-sayak. Bareng mati iso tampon ganteng. Mergo napa? Wonge wong apik, wong saleh, ahli ibadah. Nang pantes ana nek wong matine apik niku, sing ngelayat kata, sing takziah kata, sing nyolati nggih kata, meskipun niku wayah penggawean, uleng-ulengan gawe, wayah ribut, wayah sibuk, lek wong matine apik subhanallah kuasane Allah, sing takziah kata, sing ziarah kata, sing nyolati nggih kata. Tapi sebalik wong niku nek matine elek, masyaallah, nelongso ngono. Sing nglayati ora pati akeh. Ya mok siji loro sing rondok mampu bateh. Ngono nglayate karo guyang, guyu alhamdulillah, alhamdulillah, penyakite wis bongko. Sing nyolati ora pati enek. Ya ana wong 20 ngono ae sing nunggoki. Kuwi sing nyolati mek 3. Modin karo oleh makmum loro. Makmum lorohe ora kok jejer ngarep karo ngguri. Mikul nang kuburane ora ana sing gelem. Akhire sing mikul ya mek mantune karo ponakane. Mikul mayit mek wong loro kaya mikul jodang, gilur-gilur. Kaboten to wong loro tekan kuburan diselehno jalep. Jare mantune, "Wis ae Dik, didudukno Dik, rasa jero-jero." Sak dengkul lak wis. Akhire didudukno sak dengkul dilebokno. Auru ki dicepi patok loro. Apa ditinggal mule, kupinge isek ketok. Jeren mantune, "Ngelek linet, Dik." "Ge apa? Neplok kuping iki lho." Halo. Lho nek matine elek, niku wonten cirine, urgubul mayyit fi salatin, ngoten. Cirine napa? Nek matine apik niku tandane mripate ngecembeng lo, bathuke ngringet. Mengsem, tambah bersih, tambah bersih. Nek matine elek, tandanya tiga. Satu, di sekujur tubuhnya ada bercak-bercak merah seperti bekas cambukan. Yang kedua, cangkeme murah-murah, mripate rada mendolo melet. Tapi damel titen-titenan mawon nggih. Meneng pas ana tanggane mati model ngono kuwi ning disuting. Iki alamate kafir iki matine. Nah, dicoto si wong sampean. Makanya nomor siji makmur ke masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo, masjid itu sentral kegiatan Islam. Di masjid harus ada full amal agama. Karena sentralnya Islam itu dari masjid. Mestinya masjid itu harus ada layanan pendidikan, layanan sosial, layanan kesehatan. Biar non-muslim itu segan nama kita. Enggak. Masjidnya wong Islam ini rata-rata, ya Allah. Bu. Songkroh-songkroh nang jedinge iku pesinge fitni wa dunya wal akhirah. Nah sing wae wong liya iki wangi-wangine ra karuan, sampean mlebu kok nguyuh, bayar cur 1000. Mene pas anyangan-anyangan piro? Sentrale harusnya dari masjid. Ayo kanca-kanca Karang Taruna, hidupkan kembali kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid. Monggo. Kita samangkan prihatin zaman panjang pun akhir, sudah diprediksi oleh Rasulullah, masajiduhum kabirah walakin anil jamaati kharabah. Masjid mudah gede-gede tapi jamaahnya kosong. Prihatin kita. Estu kula nate diundang ngaji kuliah subuh niku. Nengki napa badhe anu amal. Mangke selawatan. Halo. Kak gelem ngomando wong. Nambah kiai ini sing ape diatur. Sik mangke, mangke kula paringi wekdal sareng kali selawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti kula diundang ngaji anu mantun subuh ngoten niku lho. Kan berangkatnya tasik umun-umun, kula berangkat nduki masjid kota, gak wedi depan alun-alun. Kula nduki mriku pas wayah tarhim. Kula tasik teng kendaraan, kula pirengke sing tarhim niku eco sangat kula bangga. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Kula penasaran pengen roh parani untuk untuk lah kok kaset sing nyetelim melungker nang isore tip nawange wis tuwi nubuk ora kelamben sarungan tok wis ngepir pisan sarunge rupane abang. Nang kuru ana wonge nglilir miring ambek ya Allah aku neblek dodo prasaku tok menungso sing tarhim lah kok kaset mangkane kok enak ngantek wis manjing subuh sik durung tangi kula gugah ben azan meniki tukang azan paling aku ne pak pun manjing wedale pak cerekal tangi gak wudu gak apa klamben ini ora nyandak mik langsung Allahu Akbar. Aku mentolon jongkrok noe. Pon kula mantun salat qobliyah. Nek tak enteni iki wonge sing teko mek kluyur teko sitok. Bel mambu PPO. Nang nek kluyur teko sitok bel cap kapak. Nang teko nek kluyur bel balsem. Nang teko nek bel remason. Ya wong tuwi-tuwi tok sing jamaah. Niku mawon tak itung mboten enten 3 dosa. Masjid sakmono kok wedine jamaah gak ana wong 30. Mantun salat, aku tolat oleh mikir bar wiridan tak mire kula tangleti. Niki sios ngaji napa mboten? Sios Pak Yai, mboten sios pripun wong ngrawone jenengan mboten sios ngaji. Lah jamaahe pundi? Nggih niki. Ben dinten nggih niki sing ndherek. Aku aslinya, ya Allah, ini dapurannya kok ngundang aku. Nah terus kapan dimulai? Ya mau ngusah ini Pak Yai. Langsung kula ngadep. Mulai ngaji. Speaker reson sistemnya bauan terus. Begitu aku uluk salam. Assalamualaikum. Niki uangnya mundur. Golek senden dewe-dewe. Terus senden no cagak nengu waduh-aduh. Akhirnya kita ngelit. Nah aku neng ngarep ijenan ini podo karo teken sing dike khutbah. Nah sepikirnya bauan terwongnya mek samun. Aku mau ureng-ureng. Ceramahnya tak kaya. Saudara. Bentiarannya kaya gendeng gak ya wes. Ya Allah. Prihatin kita. Makanya zaman akhir niki akeh wong bangun masjid kegeden. Kegedean maksudnya bangunannya karo isine mboten imbang mujute kok wedi jamaahe sak sop mawon mboten bek makane tolong piyantun mriki timbangane jamaah mboten kata-kata nggih jamaah mek sak bare sapa rong baris ngoten niku ndamel masjid mboten usah ageng-ageng ngentek-ngenteki dhuwit wis gawean jelantir nah wis paling rame-rame waya Jumatan to gelari terpal beres. prihatin. Niku siji. Nomor kalih, wal mustaghfirina bil ashar. Wong sing sregep istighfar ing dalam waktu wengi, lewate tengah malam. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, donya biyen aman, tentrem, mboten kathah bencana, mboten kathah musibah. Mergi napa? Siyen niku kathah tiyang sing yen dalu sami tangi, salat, istighfar. Halo. Wong biyen akeh ngoten niku soal napa? Wong biyen niku rata-rata turune sore. Nah wong dereng kathah hiburan, dereng kathah tontonan, dereng kathah nggih. Dadi rata-rata sore wis turu, engko bengi iso tangi, salat, zikir, istighfar. Tiang siyen sore wis turu, mulane wong biyen ku rata-rata anak ya akeh-akeh. Dadi suweng iki mbok iso ping pira ngono. Nek istighfar. Lah lakek nyaut kowe. Eh wong sakniki mulai ndeleng TV nganti dideleng TV, mulai nonton TV nganti ditonton TV, mari maghrib wis mulai Dewi Bintari. Mari sak Raden Kian Santang. Mari kuwi engko ganti channel Tutur Tinular. Ora ngalih-ngalih teko kono sampai malam semifinal Piala Eropa. Ngene sing ngarepe TV jan ngalih-ngalih wong ibadah, sak njero omah iso kompak, bapak ibu anak-anak iso duduk khusyuk tawadhu, tumakninah, istiqomah dan berjamaah. Bapak e ngimami bagian ngatur acara. Ibu e sing komat tukang nyekeli remote. Anak-anake dadi makmum. Nggih to? Eh wis nang ngarepe TV ape jamaah isa? Gak iso. Wis krungu komat. Qad qamatish shalah. Qad qamatish shalah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ngapunten Bu Suwantene pas telas. Karepe kate jamaah lagi oleh rong jangka sentak penyiar kok. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Ngono ku yang gatek no sami'na wa ata'na. Ora sida budal. Pancen biyen kali sak niki benten. Pangapunten, mulane aja kaget. Bocah biyen sregep-sregep ngaji Quran. Mergo wong tuwa biyen ya sregep-sregep ngaji Quran. Saben mari maghrib gemremeng do maca Quran. Bocah biyen sregep-sregep jamaah nang masjid. Mergo wong tuane biyen ya sregep-sregep jamaah wis masjid. Kapan masjid azan bapak wis nggo sajadah, ibune nggawa ruku. Nah anak ketok kaya jerantal nututi. Saniki mboten. Bocah biyen nurut-nurut karo wong tuwa. Mergo wong tuane apik. Nggih? Biyen ana bocah nyolong blimbing nang konangan sing duwe diwedekno. Ayo, terusno lemu nyolong, kandhano bapakmu. Wedi diomongi kandhano bapakmu. Mergo bapakne apik, aja kandhano bapakmu, aku diseneni bapak. Blimbinge dibalekno. Bocah biyen apa selawat? Oh, nggih. Sajane yo mau-mau to. Nggih. Halo. Bocah biyen, Masya Allah. Diwedekno ayo terusno kandhane bapakmu nyolong. Wedi mergo bapake apik. Masa iki ana bocah nyolong blimbing konangan diwedekno ayo terusno kandhane bapakmu. Ora apa-apa aku ngene iki sing ngongkon bapak. Ye, tambah ngono kok. Aku ngene iki dikon bapak. Ye. Ana sing luwih nemen maneh kok. Ayo terusno lemu nyolong kandhane bapakmu. Nang kandhane nang kae wong nang dhuwur kan. Wis ngunduh dhek wong aku mek njumputi rontokane tok. Beda. Mulane istighfar, istighfar, istighfar. Nah sakniki kok kadang-kadang rada akeh bencana, rada akeh musibah mergo apa? Istighfare kurang. Apa kiai-kiai sing alim-alim kuwi ora istighfar? Nggih istighfar, tapi perbandingane mboten imbang. Lah wong sing istighfar wong 7 sing maksiat wong 70.000. Monggo bareng-bareng kita istighfar ya panitia nang mlaku saiki. Saya aku tak ngombe sik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita maca istighfar kali niki penyuwunan saking panitia ikhlasipun penggalih kangge bantu pembangunan masjid. Mugi-mugi engkang derek bantu pikantuk ganti ten donya balesan ten akhirat. Mun mamang mana kosomalin min sedekah bel yasdad ndak akan berkurang uang yang disedekahkan, bahkan bertambah. Rumus kehidupan agama tidak sama dengan matematika. Nek matematika 1 tambah 1 pasti sama dengan 2, tapi lek dalam kehidupan beragama beda. 1 tambah 1 sama dengan 27. Pak Anwar kapan mulai gendeng? 1 tambah 1 kok 27? Lah wong salat jamaah sing siji imame, sing siji makmume. Tikel 27 derajat. Bahkan kadang-kadang 1 tambah 1 sama dengan 700.000. Wong sedekah 1 ditikel 900. Ayo panitia nang mider 700.000. Monggo. Sing ikhlas nggih, sing mboten betoyo trong nggih mboten napa-napa, sak antawis nyambut kancane. Tapi disauri, kancane ora duwe pisan, mboten napa-napa, kalunge ditetel. Gelange monggo, monggo sareng. Astagfirullah. Rabbal baraya. Astagfirullah. من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا سبحان الله ما قال من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني. Disambung salawat. Ya Rasulullah, salamun alaik. Alfata ya jiratal يا أهيل الجود والكرم صاب سن سنن ذكر لن ناجي مانك أوريب bakale aji ana donyane kecukupan rizki ing akhirate disayang ilahi mlebu nang swarga kumpul kanjeng nabi amin. Ya Rasulullah. Ya Rafi'a Shah. Ya Allah. Hadfata ya jiratal alami. Ya أهيل الجود وال يا أهيل الجود وال كرامي. Ngapunten suwanten mboten nyandhaestu ketepaan telas nggih ingkang ikhlas istighfar donga selawat kalih disarengi sedekah mugi-mugi sedaya dosane pikantuk maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi digampelaken dalane saged ziarah dhateng makamipun Rasulullah. Mudah-mudahan besok di yaumil akhir termasuk orang-orang yang disambangi oleh Rasulullah, dibelani oleh Rasulullah, ditulungi Rasulullah, disyafaati Rasulullah, dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai Rasulullah, dikiring bareng-bareng menuju ke surga Allah. Wong kang seneng Nabi mesti disayangi, uripe ing donya mesti dirahmati, kabeh kebutuhane bakal dicukupi, so ing akhirate mesti disyafaati. Salli iman ala hamada, salli والآل والأصحاب من قد والآل والأصحاب من قد وحد. Baleni syairan ingkang sampun kalih monggo sisane umur sing diparingke Allah dan kula njenengan dimanfaatne sae damel ngibadah nggih. Yo nyambut gawe tapi sedaya dalam rangka ibadah. Napa to sing dipadosi wong pun sepuh langkung-langkung yang sudah mendekati usia Rasulullah 63 tahun pun wancine mlebu gua. Perhatian yang sekarang usianya udah 62 tahun lebih 11 bulan kari piro? Saulan saiki wis kepotong sewengi, wis tuwa, rambute wis putih, tondo arepe mule, ayo sampean sing nyauti mule ngoten nggih. Mosok lali ben bompak. Rambute wis putih, tondo arepe. Mripate wis bawur, wis cedhak alam. Pipine wis kendor, bakal mujur. Iya. Ana sing digrayangi, aku iki. Untune wis ompong pancen wayah di gotong. Ayo selawat, sholli. Iman ala hamada, sholli وسلم دائما على حمادا والآل والأصحاب من قد وحدا بمن قد. Ayo sepisan meleh sumpuan ter ben eling mati janji eling mati insyaallah dadi wong apik mergo eling mati otomatis eling sing gawe loro ga iso tangi tondo arepe. Le kata-kata mati ku lagono sing enak ben ora medeni wong mati ngono lho aja kok mati nggarai dawedi. Dilakono loro ga iso tangi tondo arepe ilah ngono untune wis entek alamat ape kulite wis udar dilu engkas ngomong wis ora cetha alamat ape. Hei kowe muni sedo ora iso to kowe lha wong padhas iki tebake kok kosro-kosro wedoke ayu-ayu kosro-kosro. Kowe nang ngarepe kiai sampean bongko-bongkon. Lah terus nek nang ngarepe bojo piye kowe? Lek menawani mangan, lho nek dibadhok ngono. Selamat aku ora dadi bojone wong kene. Lampun sering pireng ngajine Anwar Zahid to nggih. Nek sedo niku apik, mergo sedo niku tegese siksane wis apik. Lah nek bongko, apik diobongno. Lah mau kok do bongko sampean muni. Ayo selawat. Sholli. على حمد صلي وسلم دائما على حمد والآل والأصحاب ما شاء الله والآل والأصحاب من قد وحدا Ini jenis suaranya menunjang nonok repe jani. Wong dusun padas podo api atine. Alah bendel dase. Kais rasido rasido. Ambian maneng suaranya ini nungbutun menunjang ngapunten. Niki mesinnya keterangan istighfar dase kata. Tapi keranten keterbatasan wekdal. Yang ketiga. Kan jam 10. Tit. Hah? Modele ibu-ibu lek karo aku kudu sayang. Aku jadi malu. Sorry kalau sekali waktu boleh kan aku pakai bahasa agak kemenyek. Kan orang padas ini kemenyek-kemenyek. Nang ngomong cara Jawa do ora gelem bahasa Indonesia. Padas iki. Mong mbek bojo bahasa Indonesia. Wong lanang apa salen klambi nang goleki gak nemokno. Takon sing wedok, "Mama, klambiku yang putih mbok dekek di mana, Mama?" Jero sing wedok, "Saya centelkan di jaba, Papa." "Mau tak pakai, Ma, tolong jukukkan." "Apa? Wong saiki nyelokno anak nang wong tua, bapak ibu gak soro kok, Mama. Padha sih lho, Mama." Anak teko sekolah gelek ibuke gak ketemu takon bapakne. "Pak, mama mana, Pak?" "Oh, bapak ayo gawe ya lek nyori. Tu mama tu lagi meme karak tu." "Ya sono, ikut mama aja ya. Kan papa mau ndaut." "Bapak ibune poko adek mama penggaweane harag-harag mama." "Sorry sayang, sorry." Sing nomor 3. Wal mutahabina fillah, wong sing rukun karena Gusti. Rukun karena Gusti. Bapak Ibu, donya pian ku tentrem-tentrem, aman-aman. Mergi napa? Wong pian niku rukun-rukun. Namine kerukunan kali tonggo, seduluran. Ya Allah. Zaman pian niku masyaallah. genten gae ana ibu-ibu masak kate nyambel nang ranti lombok menuku nang tanggane yo sampean sik ndek lombok to yo git kate nyambel kok lombokne ya gak apa-apa tak terno ngono biyen biasa sakniki tak sik enten ya tau kaune saiki yo sik ndek lombok yo pengen lombok ya tau kau ha duwite kakekmu to yo ngono saiki ya Allah wong biyen niku rukun-rukun halo. Padahal yo, Kanjeng Nabi niku saking pengen kerukunan. Nek pesen, rukun yo ramek karo wong Islam to, karo wong kafir lo digangun rukun. Selama wong kafir gak musuhi kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kafir gak ana loro. Ana kafir zimmi, wonten kafir harbi. Kafir zimmi niku kafir sing biasa-biasa. Mboten mungsuhi, mboten ngrecoki, mboten ngruweti, hidup berdampingan dengan umat Islam. Api, ngene iki dikongkon ngapii, harapane dengan diapii berakhlak baik, hidayah Gusti Allah mlebu baleng, akhirnya dekne gelem mlebu Islam, ngrasuk agama Islam. Sing oleh dilawan niku mung wong zalim. Wala udwana illa 'alaz-zalimin. ولا عدوان إلا على الظالمين. Yang boleh dilawan itu orang zalim. Lah nek wong zalim, gak peduli kafir, gak peduli muslim, lawan. Nek wong zalim. Makanya nek kula secara pribadi, Pak, aku seneng luwe seneng duwe tangga non muslim sing jelas non muslime timbangane duwe tangga Islam sing ora jelas islame. Paham? Tak baleni. Aku luwe seneng duwe tangga non muslim sing jelas non muslime, mergo garap pane gampang. Timbangane duwe tangga muslim sing ora jelas islame. Ngeruweti biasane. Jadi rukun ni ramai karung Islam to, karung kafir tiga kondo. Saking pinginnya kerukunan, Kanjeng Nabi ni ku gak tahu ngerasani wong, gak tahu buka elek wong, malah Kanjeng Nabi ni ku nutupi elek wong. Sian ni ku enten sahabat, mari ngelakoni zino, ngertos zino ke? Al nyenuu. Sopengguyangan, nanti abad-abad raroh lo. Wih, masya Allah, kewetut menyesal, nangis gugok-gugok. Lapo, ngono kok tak lakoni yo yo. Kewetut nutri masa seran to ser. Nama sak seran to, masa ada 20 menit ser. Kewetut, lapo ngono tak lakoni, nangis. Tapi nek pas zina yo ora nangis, sing kenaan. Halo. Akhirnya kepengen tobat, mangke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kondur jamaah dicegat. Kanjeng Nabi, laporan. Wah, kula mantun nyeno. Terus pun tinggal tenegi Kanjeng Nabi, kula mantun ngonoan Kanjeng Nabi. Langsung tinggal nyengkreh karo Kanjeng Nabi. Hah, ngipi, kaya temen. Nang tobat. Tinggal nyengkreh. Saya gak terima wonge. Meneh, metuk maneh. Saestu Kanjeng Nabi, kula mantun zina pripun Kanjeng Nabi. Apa? Ngambung tok, nang tobat, tinggal nyengkre. Sampai ping telu, estu Kanjeng Nabi kula niki mantun zina demi Allah Kanjeng Nabi pripun ngeten niki. Turu jejer tok, nang tobat, tinggal nyengkre. Apa ditinggal nyengkre? Mboten diladeni. Lek diladeni berarti Kanjeng Nabi buka eleke wong. Mboten niku Kanjeng Nabi mboten purun, dituturi nang tobat. Tinggal nyengkre. Saya aku takon bapak-bapak, misalnya sama duwe konco barzino, terus kondo sampean, menunggu sampai tinggal nyingkreh atau sampean dedes, ya takon taripe barang deh sampean. Kabeh wong niku jane ya kepengin rukun, tapi ora kabeh wong iso rukun. Apa sing gara ilang rukune? Sing gara no budarnya kerukunan. Nomor siji, sing garakno gak rukun niku rumangsa penting. Ana wong kadek rumangsa penting, alamat gak iso rukun. Dadi opo ae kadek rumangsa penting, gak iso rukun karo wong liya. Nun sewu, dadi kiai kok rumangsa paling penting dhewe, gak kira iso rukun karo jamaahe, gak iso rukun karo masyarakat, gak iso rukun karo santrine. Dadi guru rumangsa penting, gak kira iso rukun karo muridhe. Dadi bupati rumangsa paling penting, gak kira disenengi karo wargane, gak iso rukun karo masyarakate. Jadi lurah rumah saya penting. Kak Iro isu rukun karo wargane. Jadi apa wae? Halo? Mulane aja kate rumah saya penting. Wong ora oleh rumah saya penting. Mergo napa? Jadi wong sugih ada rumah saya penting. Ora kira isu rukun karo wong ra duwe. Ora oleh rumah saya paling penting. Napa? Mergo kabeh wong niku hasiline penting. Ora ono sing ora penting. Wong sugih penting, wong melarat ya penting. Wong sugih gak ono wong melarat. Sopo sing kate ngrewangi nyambut gawe? Wong larat gak ono wong sugih, kate nyambut gawe nggone sapa? Padha pentinge. Guru penting, murid yo penting. Guru gak ono murid e. Murid gak ono gurune, padha pentinge kaya ngene iki nggih. Panjenengan sedaya sing rawuh niki penting kabeh, ora ono sing ora penting. Sakmene kabeh panjenengan sedaya penting. Kula insyaallah yo rondo penting. Padha pentinge. Nengen niki kula mbok kon ceramah ijen no kene. Yo ijen aku. Padha pentinge mulane lek ana sing mulih yo. Siji loro ana sing keri gebator aku. Tapi insyaallah lek Anwar Jaya ngaji sampe rampung mboten nenten sing bubar. Alhamdulillah kula masyarakat Medan niku seneng ngoten kula. Nggih. Dadi wong lanang nek rumangsa paling penting gak kira iso rukun karo wong wedok. Dadi wong wedok rumangsa paling penting gak kira iso rukun karo wong lanang. Lan aja katik rumangsa paling penting. Sak penting-pentinge wong lanang gak ana wong wedok, kaku sampean. kaku sama apa-apa ini, betul apa-apa ya coklat kabeh terakhir orang beda rumah sepaling penting aja, kita digadek orang lanang ya ngakam, mau ngapa, ngapak kok podo pentingnya, mulane sing pinter matur suwun halo ben rukun, sing pinter matur suwun, wong sugih matur suwun nang wong randuwe, matur suwun pak sampean ngirwang aku nyambut gawe usahaku mlaku gak sampean rewangi gak mlaku usahaku sing melarat, kula nggih matur suwun pak jenengan buruhne kula, kula angsal yatra saged mblanjani bojo, nyangoni anak no, lak enak to, wong lanang matur suwun nang wong wedok matur suwun nang wong lanang, jare sing lanang matur suwun dek, dek sampean kok gelem tak rabi terus sampean ra gelem terus sapa dadi bojoku sing wedok yang ngimbangi, aku ya matur suwun to pak sampean kok sek kolu karo aku apa guyu sampe hihihi podo pentinge ngerti lho nggih nomor loro sing garakne wong ra iso rukun rumangsa apik wong e kadek rumangsa apik gak rukun karo wong liya halo bapak ibu jamaah rahimakumullah ngapunten wong apik kuwi gak tau rumangsa apik wong ini ancen apik tenan sak lawase gak tau rumangsa apik ana wong kadek rumangsa nek awake apik iku dudu wong apik. Paham nggih omongan kula nggih. Wong apik ku sak lawase gak tau ngrumangsane apik. Kate ana wong rumangsa apik iku dudu wong apik. Menungso niku ana petang macem. Nomor 1. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Loro, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Nomor 3. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Papat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ora ngerti ya wis. Wong ketek biyen ora ngerti ya ora patheken kok. Tak gawe kaitane bahasa ini ana wong apik rumangsa elek iki apik-apike wong dene apik tapi ngrumangsane elek dadi saya kepengin nambah apik kepengin nambah apik kepengin nambah apik uripe ku tambah dino tambah apik tambah apik tambah apik selalu bertambah keapian semakin bertambah apik semakin dhewe rumangsa elek makane terus bendino tambah kebagusane apik-apike wong wong apik rumangsa elek dia ngrumangsani aku gila, jadi aku pengen nambah apik, aku pengen nambah apik, aku pengen nambah apik. Nomor loro, ana wong apik, rumangsa apik. Iki dudu wong apik. Jane apik, tapi mergo dhewe rumangsa apik lho, malah ora sida dadi wong apik. Mergo wis rumangsa apik, wis gak butuh nambah keapian. Aku wis apik, apik aku karek kae. Pinter aku ambek kae, lek mondok dhisik aku. Kae wong biasa, kene turunane Komandan Hansip kok. Akhirnya kan ngoten, rumangsa luwih apik. Wis rumangsa apik, wis ora butuh tambah. Sing nomor 3, wong elek rumangsa elek. Sik luwung iki timbang wong apik rumangsa apik. Masih yo dhek elek, tapi ngrumangsani nek awake elek, aku ki wong elek, ada harapan untuk berubah jadi apik. Pengen apik, pengen apik, pengen apik. Maka saya sering sampaikan, ana kiai rumangsa apik, iku sik luwih apik bajingan rumangsa elek. Tak baleni, tak baleni. Pengumuman. Ana kiai kok rumangsa apik. Iku sik luwe apik bajingan rumangsa elek. Mergo nek bajingan rumangsa elek, dhek ada harapan untuk berubah dadi kiai. Tapi nek kiai rumangsa apik, iso-iso tambah dadi. Monggo lho sampeyan sing ngomong dudu aku lho. Nah, sama nangen-nangen bawa omongan kula. Makanya kula lek kali dulur-dulur kula sing kula angger ngaji mesti kanca-kanca sing halo bro, halo coy. Aku seneng saiki sik ngono. Saman gak ro. Kurang apa? Raden Said nalika sik dadi Brandel Lukajaya. Begitu ketemu Sunan Bonang oleh hidayah Gusti Allah, peleng dadi Sunan Kalijaga. Saiki sik ngene-ngene ndablek-ndablek nek kadung oleh hidayah Allah, peleng sok dadi Sunan Jaga Kali. Durung karuan sing kopiye lewinteng linteng ku mesti apike. Kurang apa bal amben Pak Ura. Nabi wakilah itu cabut kenabiane. Kurang apa wali bar seso, wali besar sandrine ribuan, matine kafir. Halo. Luwungan wong elek rumangsa elek, dhek rumangsane elek, ada harapan untuk kepengin berubah dadi wong apik. Hasil nomor 4 sing mbujati tatanan. Wong elek rumangsa apik. Angger wong diomongi aku ki apikan de. Desa kene ki apa-apa? Aku. Nek aku gak kira mlaku. Kek pian orang ini bareng tak cekel aku. Dadi. Mulane wong sak lingkungan mbak aku yo seneng kabeh, tak tinggal lunga. Sedih wong-wong kuwi anggere aku lunga, padahal tanggane do ndonga. Kapan bongkone wong kuwi? Wong ini wis katik rumangsa apik. Akhirnya rumangsa pantes nuturi, gak pantes dituturi. Pantes ngatur, gak pantes diatur. Ngono. Wong wedok gak katik rumangsa apik. Mesti yang ngomong kata-kata. Mau wani karo wong lanang, mau dhewe rumangsa luwih apik timbang wong lanang kok. Mau wani, lha ya ta Pak, sampean ku mundak tuwek. Mundak rewel. Mangan jalo enak, belanjane ora becaci, dadi tarik ngamuk, diru-diru ngamuk. Piyen sik enom belanjane akeh ra ndelok pijet saiki mundak tuwek, diru-diru pijet aku pegel sarep pijet tai. Sing lanang mau ora ngoceh terus suwek lambemu pisan. Sing wedok tawani suwek ginyo suwek. Enggak pengen tak odot sarungmu. Ya ora iso tentrem terus rumah tanggane wong bendina odot-odotan. Mergo rumangsa apik. Wis kok suwi-suwi. Makane ayo do usaha api. Lah kepengen rukun kowe ora kudu padha, rukun ora kudu padha. Samane apa iki rukun aja ngenteni padha. Kadang ora jek, sampean padha islame lara. Yu jere lara omahmu ki lara mboten tilik, wis mboten tilik to durung. Kowe nyambangi to durung lara omahe sampean jere lara. Wong ngono ora padha karo ngene-ngene iki kok. Iku seje. Rukun iku gak kudu padha. Barang padha irung karo iso rukun. Lengogas karo ngketik padha lengone. Ora gelem rukun. Halo. Rukun ora kudu padha. Nah, kopi karo gula ora padha belas. Kopi ireng gula putih, kopi pahit gula legi. Nek gelem rukun dicampur bleng, joki banyu umup, diudeg nyamleng. Ora rukun ora padha nek gelem rukun. Lah wong lanang karo wong wedok ora padha belas apa-apane. Nek gelem rukun, enak. Mbah tak cilik-cilik ora apa kowe ngono. Uang ini nek rukun, cara banyu ono bening. Nek gak rukun, cara banyu budak. Tak baleni, nek rukun, cara banyu bening. Banyu ku nek bening, cowet to. Isine loncet to, sing api ketok, sing elek ketok. Sing api ketoro, sing elek ketoro. Tapi banyu kok budak, jumbuh. Sing api malah kadang dianggap elek, sing elek dianggap api. Kepingin sak medion rukun, angel. Kok sak medion, kepingin sak kecamatan Bensari rukun, angel. Sak desa kedondong rukun, angel. Carane piye? Dimulai dari keluarga. Bapak karo ibu rukun. Sak bojo rukun, karo anak rukun, karo dulur rukun. Ku nek sak keluarga rukun, karo tangga rukun. Nek karo tangga rukun, sak lingkungan ya do rukun. Nek sak lingkungan wis do rukun, ambek sak kampung ya do rukun. Nek sak kampung do rukun, sak kecamatan do rukun. Sak kecamatan do rukun, akhirnya sak kabupaten rukun kabeh. Nggih, tiga modal. Monggo benjing Ramadan niki dipun giyataken sing saestu pangapunten ingkang agung. Wekdale terbatas. Mesine keterangane dereng maksimal. Muga-muga wonten manfaate. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in wa alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma wa silatan silatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzu bika min ash-sharri kullihi ya man yadil khair kullu. Allahumma barik lana fi rajab wa syaban wa ballighna ramadan bi rahmatin minka wa mawfirati wa ridwan ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya daimal ihsan muhammadil ahwal hawil ahwalana ila ahsanil ahwal bi hawlika wa quwwatika ya aziz ya mutaal ya miftah ya mifdal. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الابرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نيون كونغ بانغابونتن وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله.